Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita telah mempelajari beberapa masail pembahasan dalam al-mashu 'alal khuffain, yaitu mengusap di atas sepatu ketika berwudu. Telah kita pelajari sampai pada masa diperbolehkannya mengusap atau batas waktu diperbolehkannya mengusap di atas khuf, yaitu bagi seseorang yang mukim maka diperbolehkan bagi dia untuk mengusap di atas sepatunya sehari semalam. Adapun bagi musafir maka diperbolehkan dia untuk mengusap di atas sepatunya selama 3 hari 3 malam. Lebih dari hari itu, maka ketika dia berwudu, maka hendaklah dia melepas khufnya dan membasuh sepatunya. Kemudian al-mas'alatul khamisah, mubtilatuhu. Mubtilatuhu, pembatal-pembatal khuf, pembatal-pembatal al-mashu 'alal khuf, pembatal-pembatal al-mashu 'alal khuf. Wa yubtilul mashu bima ya'ti, aw wa yubtilul mashu bima ya'ti. Mengusap di atas khuf itu akan batal dengan beberapa hal berikut. Yang pertama, idza hasala ma yujibul ghusla batula al-mashu. Li hadithi Safwan ibni Assalin qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'muruna idza kunna safaran alla nanzi'a khifafana 3 ayyamin wa layaliyahunna illa min janabah. Apabila terjadi hal-hal yang mengharuskan bagi dia untuk mandi, berupa junub ataupun hal-hal yang lain atau ihtilam yang disertai dengan khuruj al-ma, atau hal-hal yang lain yang mengharuskan bagi dia untuk mandi, maka mengusap di atas khuf batal. Mengusap di atas khuf batal. Maka dia harus memulai dari yang baru, yaitu yang pertama kali dia harus bersuci dulu, kemudian dia memasang sepatunya. Berdasarkan hadis Sofwan ibni Asal qala, Sofwan bin Asal mengatakan, Nabi SAW memerintahkan kepada kami, apabila kami safar, untuk tidak melepas sepatu-sepatu kami selama 3 hari 3 malam kecuali karena janabah, kecuali karena janabah, karena junub. Maka apabila terjadi junub atau hal-hal yang mengharuskan untuk mandi, barakallahu fikum, berupa ihtilam dan yang lainnya, maka diwajibkan bagi dia untuk melepas sepatunya. 6. Dia membasuh kakinya, tidak boleh bagi dia untuk mengusap di atas khuf. Barakallahu fikum, dan dia memulai dari yang baru lagi. Yang kedua, idza zahara ba'du mahallil farad ay zuhuru ba'dil qadam batula al-mashu. Apabila tampak sebagian dari tempat yang diharuskan untuk dibasuh ketika wudu, nah mulai dari ujung kaki sampai kedua mata kaki, apabila tampak sebagian dari daerah tersebut, mulai dari ujung kaki sampai kedua mata kaki. Zuhur ba'dil qadam, yakni tampaknya sebagian dari kaki kita. Batula al-mashu, maka mengusap pun, mengusap di atas al-khuf batal. Nah, mengusap di atas khuf batal. Barakallahu fikum. Naam. Pembatal yang kedua ini sudah kita sebutkan pembahasannya pada kajian sebelumnya, bahwa tidak disyaratkan harus menutupi keseluruhan. Barakallahu fikum. Naam. Karena tidak pernah dipersyaratkan seperti ini oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama tidak ada dalil. Kemudian yang kedua, barakallahu fikum. Naam, para sahabat dahulunya mereka itu adalah para fuqara. Mereka adalah orang-orang fakir. Naam. Dan kebanyakan orang-orang fakir dahulu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sepatu mereka itu mesti ada yang bolong. Nah, mesti ada yang bolong. Ini sebuah kenyataan, demikian. Barakallahu fikum. Dan tidak pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bagi mereka tentang dipersyaratkan untuk mengusap di atas khuf, yaitu harus menutupi seluruh bagian dari barakallahu fikum, daerah yang wajib untuk dibasuh ketika berwudu. Nah, ini beberapa alasan sehingga yang kedua ini tidak benar atau pendapat yang marjuh. Barakallahu fikum. Berdasarkan dua sebab. Yang pertama tidak adanya dalil. Kemudian yang kedua, naam, kenyataan para sahabat mereka itu adalah fuqara, dan keadaan mereka, sepatu-sepatu mereka tidak lepas dari naam adanya bolong-bolong atau yang rusak dari sepatu-sepatu mereka, yang mengharuskan tampak sebagian dari kaki mereka. Dan Nabi SAW tidak pernah menjelaskan dan memerintahkan bagi mereka, barakallahu fikum, untuk membasuh atau melepas sepatu mereka ketika berwudu. Barakallahu fikum, baik ketika safar ataupun ketika mukim. Yang ketiga, naz'ul khuffaini yubtalu al-mashu. Naz'ul khuffaini yubtalu al-mashu. Naam. Melepas khuf maka juga membatalkan mengusap. Naam. Jadi apabila dia sudah melepas sepatunya dan apabila terjadi hadats, maka wajib bagi dia untuk membasuh kedua kakinya, walaupun setelah dia lepas kemudian dia pasang lagi. Nah, setelah dia lepas kemudian dia pasang lagi. Barakallahu fikum. Sehingga oleh karena itu dia harus memulai dari awal, yaitu dia harus melakukan taharah. Nah, secara sempurna berwudu dan membasuh kedua kakinya, kemudian dia memasang kedua sepatunya. Barulah setelah itu diperbolehkan bagi dia apabila dia hendak berwudu untuk mengusap di atas khufnya. Wa naz'u ahadil khuffaini kanaz'ihima fi qawli aktsari ahli al-'ilm. Melepas salah satu dari dua sepatu itu sama saja hukumnya dengan melepas keduanya. Ini berdasarkan pendapat enam mayoritas dari ahlul ilm, mayoritas dari ulama, menunjukkan bahwasannya di sini ada khilaf. Sebagian mereka ada yang berpendapat bahwa tidak mengapa atau tidak membatalkan al-mashu kalau seandainya yang dilepas hanya satu sepatu saja. Namun mayoritas aksaru ahli ilm, mayoritas para ulama, berpendapat bahwa melepas satu dari dua pasang sepatu, enam, itu sama saja dengan melepas kedua-duanya. Kemudian yang keempat, inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Inqida'u muddatil mashi mubtilun lahu. Habisnya waktu mengusap, habisnya masa waktu diperbolehkannya untuk mengusap, maka itu membatalkan al-mashu, membatalkan al-mashu. Nah, barakallahu fikum. Jadi apabila dia seorang mukim yang mana dia sudah barakallahu fikum melewati waktu sehari semalam dengan menggunakan khuf atau mengusap di atas khufnya setelah melewati waktu sehari semalam. Nah, maka apabila telah lewat sehari semalam menurut yang disebutkan di sini, maka mengusap pun juga sudah batal. Jadi toharohnya juga sudah batal. Nah, barakallahu fikum, misalnya jangka waktu, nah, dia memulai jam 12 siang, maka berakhir masanya untuk esok harinya jam 12 siang. Nah, barakallahu fikum. Sebelum jam 12, misalnya jam 11 dia sudah berwudu dan mengusap di atas khuf. Nah, barakallahu fikum. Lewat jam 12, sementara wudunya belum batal, namun dengan dia melewati jam 12 siang tadi dengan masa waktunya sudah habis, maka barakallahu fikum, wudunya pun juga batal. Menurut yang disebutkan di sini, li'anna al-masha muwaqqat muaqqatun bi zamanin muayyan min qibali syari'. Dikarenakan mengusap itu dibatasi dengan waktu tertentu dari syariat. Fala tajuzu ziyadatu 'alal muddatil muqarrarah li mafhumi ahaditsit tawkit. Maka tidak boleh menambah di atas waktu yang sudah ditentukan berdasarkan pemahaman dari hadis-hadis tentang yang menjelaskan tentang at-tawkit, tentang waktu di dalam mengusap di atas khuf. Barakallahu fikum. Kalau seandainya yang dimaksud pada poin yang keempat ini adalah mengusapnya setelah itu mengusapnya tidak diperbolehkan, maka ini menurut Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah barakallahu fikum merupakan sebuah yang disepakati. Nah, merupakan sebuah hal yang disepakati berdasarkan hadis. Nah, barakallahu fikum, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sudah kita sebutkan sebelumnya. Tapi kalau yang dimaksud adalah wudunya batal dengan berakhirnya masa mengusap, nah, dengan berakhirnya masa mengusap, misalnya seperti yang sudah kita jelaskan tadi, dia memulai dari jam 12 siang pada posisi dia mukim, maka berakhir untuk esok harinya jam 12 siang pula. Nah, sebelum jam 12 seperti jam 11 misalnya dia berwudu dan mengusap di atas khuf, dan lewat jam 12 siang, nah, barakallahu fikum, tidak ada dalil yang mengatakan bahwasanya wudunya pun juga batal dengan habisnya masa waktu mengusap. Baik dari Alkitab, begitu pula dari sunnah Nabi, begitu pula kesepakatan para ulama. Tidak ada dalil dalam dari tiga hal ini. Nabi SAW, kenapa demikian? Nabi SAW hanya memberikan batas waktu untuk mengusap. Nah, hanya menyebutkan batas waktu untuk mengusap. Barakallahu fikum. Bukan batas waktu hilangnya toharoh dia. Bukan batas waktu hilangnya toharohnya dia. Barakallahu fikum. Maka pendapat yang benar sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, fas-shawab annahu idza tammatil muddah wal insanu ala taharah. Pendapat yang benar adalah apabila batas waktunya sudah habis sementara dia masih dalam keadaan suci, masih memiliki wudu, fala tubtal, maka wudunya tidak batal. li'annaha sabata bimuktadha dalilin syar'i. Karena wudunya itu sudah sah dan sudah ditetapkan berdasarkan dalil yang syar'i. Dan sudah dihukumi bahwa dia telah memiliki wudu dengan dasar syar'i, yaitu dia melakukan wudu dengan mengusap di atas khufnya. Ketetapan bahwa dia sedang memiliki wudu ini sudah disebutkan dan dijelaskan di dalam syar'i. Dan suatu hal yang sudah ditetapkan secara syar'i, maka ketetapan tersebut tidak bisa dirubah kecuali dengan dalil syar'i pula. Apabila sebuah ketetapan sudah tetap berdasarkan dalil yang syar'i, baik dari Alkitab dan Sunnah ataupun ijma', barakallahu fikum, maka ketetapan itu tidak bisa dirubah kecuali dengan dalil syar'i yang lain. Nah, misalnya dengan keluarnya angin, barakallahu fikum, ada dalil yang menjelaskan bahwa wudunya batal, barakallahu fikum, atau dengan dia melakukan tidur, nam mustaghraq, tidur yang pulas, atau dia buang hajat, nam ada dalil syar'i yang menjelaskan bahwa wudu seseorang batal dikarenakan kejadian-kejadian demikian, nam barakallahu fikum, dan tidak ada disebutkan di dalam syar'i atau ketetapan bahwa wudu seseorang yang mengusap di atas khuf itu batal ketika masa waktu mengusapnya sudah habis. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Tidak ada dalil baik dari Al-Quran ataupun Sunnah, barakallahu fikum, ataupun ijma'. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun kalau seandainya yang dimaksud pada poin yang keempat ini adalah mengusapnya yang batal, maka ini sesuatu hal yang disepakati berdasarkan dalil dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu dan juga hadis Safwan ibni Assal radhiyallahu anhu. Al-mas'alatus sadisah. Ibtida'u muddatil mashi, pembahasan yang keenam. Kapan dimulainya hitungan mengusap tadi, hitungan jam atau hitungan waktu mengusap tadi? Sehari bagi mukim, sehari semalam bagi musafir, 6, 3 hari 3 malam. Nah, pembahasan yang keenam ini dimulai kapan, hitungan waktu tersebut itu dimulai kapan? 6. Wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadats ba'dal lubsi. Wa tabtadi'u muddatul mashi minal hadats ba'dal lubsi. Masa waktu mengusap itu dimulai 6 setelah terjadinya hadats, setelah dia menggunakan sepatu. 6 setelah dia menggunakan sepatu. Dimulai terjadinya hadas setelah dia menggunakan sepatu. Nah, dia berwudu, barakallahu fikum, jam 9 pagi, kemudian setelah dia berwudu langsung menggunakan khuf. Nah, jam 11 siang, barakallahu fikum, dia melakukan hadas atau wudunya batal jam 11 siang. Nah, menurut yang disebutkan di sini, hitungan diperbolehkan bagi dia untuk mengusap dimulai dari jam 11 siang tadi, yaitu pertama kalinya terjadinya hadas setelah dia menggunakan sepatu. Nah, kaman tawaddo'a li sholatil fajri. Ulama yang berpendapat demikian mengatakan bahwa dikarenakan hadas itu adalah sabab wujubil wudu. Dikarenakan hadat, 6, itu adalah sebab diwajibkannya untuk berwudu. Fa'ulliqal hukmu bihi. Sehingga oleh karena itu hukum dikaitkan dengannya. Sehingga hukum dalam permasalahan ini digantungkan atau dikaitkan dengannya. Disebutkan contoh di sini, kaman tawaddo'a li salatil fajri wala bisal khuffaini. Seperti seseorang berwudu untuk salat fajar dan dia menggunakan sepatu. Wa ba'da tulu'i syamsi ahdatha walam yatawaddo'. Dan setelah terbitnya matahari dia melakukan hadas. Barakallahu fikum, dan dia tidak berwudu langsung seketika itu dia tidak berwudu. Tsumma tawaddaa qabla salati dzuhri. Kemudian dia berwudu sebelum salat zuhur. Saya ulang contoh yang disebutkan di sini. Seperti seseorang yang berwudu ketika salat fajar. Untuk salat fajar dan setelah dia berwudu menggunakan khuf, menggunakan sepatu. Dan setelah terbitnya matahari, nam dia melakukan hadas atau batal wudunya dan dia tidak langsung berwudu seketika itu. Kapan dia berwudu? Tsumma tawaddaa qabla salati dzuhri. Dia berwudu sebelum salat zuhur. Nam, kapan dimulai hitungan masa dia diperbolehkan untuk mengusap di atas khuf? Nam, disebutkan di sini fabtida'ul muddati min tulu'i syamsi waqtal hadats. Min tulu'i syamsi waqtil hadats. Maka waktu dimulainya bagi dia untuk diperbolehkan untuk mengusap adalah min tulu'i syamsi. Hitungan waktu tersebut dimulai dari terbitnya matahari. 6. Yaitu waktu pertama kali terjadinya hadas setelah dia menggunakan khuf. 6. Ini menurut salah satu pendapat. 6. Kita sebutkan tadi dalilnya apa? Barakallahu fikum, ijtihad dari mereka bahwa dari para ulama, kata mereka li'annal hadas sabab wujubil wudu, karena hadas itu adalah sebab diharuskannya untuk berwudu. Barakallahu fikum, fa'ulliqal hukmu alaihi, fa'ulliqal hukmu bihi, sehingga hukum barakallahu fikum dalam permasalahan ini dikaitkan dengan hadat tersebut, sehingga 6 masa waktu tersebut dimulai dari terjadinya hadat. Barakallahu fikum, kalau seandainya dia batal wudunya jam 6, maka hitungan waktu tersebut dimulai dari jam 6. Wa qala ba'dul ulama, wa qala ba'dul ulama ibtida'uha min haitsu tawaddaa qabla salati dzuhri ay min al-mashi ba'da al-hadats. Sebagian ulama juga mengatakan, sebagian ulama ada yang berpendapat ibtida'uha min haitsu tawaddaa qabla salati dzuhri. Waktu tersebut dimulai dari dia berwudu sebelum sholat zuhur tadi. Nah, yakni barakallahu fikum, masa waktu tersebut dihitung dimulai dari pertama kali dia mengusap di atas khuf setelah terjadinya hadas. Waktu mengusap di atas khuf tersebut dimulai dari pertama kali dia mengusap di atas khuf, 6 setelah terjadinya hadat. Pada contoh yang disebutkan tadi, seperti seseorang sholat fajar dan dia berwudu, dan setelah dia berwudu dia menggunakan khuf, 6 setelah terbitnya matahari dia wudunya batal atau melakukan hadat. Walam yatawaddo, dan dia tidak langsung berwudu seketika itu. 6. Kemudian dia berwudu sebelum sholat zuhur dan dia mengusap di atas khufnya. 6. Maka menurut pendapat yang kedua ini, maka masa waktu hitungan muddatul mashi itu dimulai dari pertama kali dia mengusap setelah terjadinya hadas. Nah, kalau seandainya tidak terjadi hadas, misalnya dia ingin memperbarui wudu, maka waktunya belum dimulai. Nah, waktunya belum dimulai. Kalau dia memperbarui wudu, dia masih punya wudu. Naam, dan ingin memperbarui wudu sebagaimana dalam sunnah yang sudah kita sebutkan, barakallahu fikum, setiap salat. Naam, maka masa waktunya tidak belum dimulai. Masa waktunya itu dimulai adalah pertama kali mengusap setelah terjadinya hadats, menurut pendapat yang kedua yang baru saja kita sebutkan. Naam. Apa dalilnya? Naam, dalilnya adalah ijtihad dari sebagian ulama. Li'annal ahadith. Naam, sebagian mereka ada yang mengatakan ijtihad mereka dikarenakan hadith-hadith. Naam. Yang mana dengan lafaz yamsahul musafiru 'alal khuffaini thalatha layalin wal muqimu yawman wa lailatan. Seorang musafir itu mengusap di atas khufnya selama 3 hari 3 malam. Dan mukim selama sehari semalam. Hadits dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi. Bagaimana wajhul istidlal min hadzal hadits? Sisi pendalilan atau bentuk pendalilan dari hadits ini, barakallahu fikum. Di sini disebutkan dengan lafaz yamsahu. Antum lihat hadisnya yamsahu. Yamsahu dengan lafaz yamsahu, mengusap. Barakallahu fikum. Wala yumkinu an yasduqa alaihi annahu masihun illa bi fi'lil mashi. Seseorang itu tidak dikatakan sebagai seseorang yang masih, yaitu yang mengusap di atas kuf, kecuali setelah dia melakukan perbuatan tersebut. Nah, seseorang tidak bisa dikatakan dia itu masih mengusap di atas kuf, kecuali setelah dia melakukan perbuatan tersebut, yaitu mengusap di atas kuf. Sehingga oleh karena itu, hitungan waktu dimulai dengan perbuatan al-mashu ba'dal hadats. Barakallahu fikum. Dengan perbuatan al-mashu ba'dal hadats, bukan dengan hadats. Barakallahu fikum. Ini pendapat yang dikuatkan dan dirajihkan oleh Imam Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Naam. Kita lanjutkan al-mas'alatus sabi'ah. Pembahasan yang ke-7. Al-mashu 'alal jabirah wal imamah wa khumrin nisa. Mengusap di atas jabirah. Nanti akan kita jelaskan maksud dari jabirah. Wal imamah. Imamah surban. Dan jilbab wanita. Dan jilbab wanita. Wal al-jabirah, qala al-jabirah, hiya a'wadun wa nahwuha kal jibsi. Mimma yurbatu 'ala al-kasri liyujabbira wa yaltaim. Al-jabirah maknanya adalah a'wad, kayu, nam atau yang semisal. Barakallahu fikum. Nam atau yang semisal dengannya seperti gib. Nam seperti gib yang diikatkan kepada tulang yang patah supaya lurus dan supaya betul posisinya. Nah, supaya lurus dan supaya betul posisinya. Nah, gib atau kalau sangkal putung. Nah, nggak pakai gib, pakai kayu dan diikatkan. Barakallahu fikum. Nah, fungsinya apa? Supaya lurus posisi tulangnya dan supaya betul. Barakallahu fikum. Bagaimana hukum bagi seseorang ketika berwudu sementara pada kakinya atau tangannya nam terpasangi gib, barakallahu fikum, atau kayu yang diikatkan, wayumsahu alaiha, dan mengusap di atasnya, maka hukumnya diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Diperbolehkan untuk mengusap di atas jabirah gib atau kayu yang diikatkan pada tangan yang patah. Wa kadzalika yumsahu 'alal lusuq wal lafa'if allati tudha'u 'alal juruh. Dan begitu pula diperbolehkan untuk mengusap di atas al-lusuk, di atas plester, wal-lafa'if, nah perban-perban yang diletakkan di atas, nah di atas luka-luka, di atas anggota tubuh kita yang ada lukanya, nah untuk menutupi bagian yang luka, maka diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Nah, fakullu hadhil asya'i yumsahu 'alaiha, maka semua benda-benda ini, baik itu jabirah, gib, nam atau barakallahu fikum plester dan perban-perban, maka diperbolehkan untuk mengusap di atasnya ketika berwudu. Nah, bisyartin, dengan syarat antakuna ala qadril hajah, dengan syarat naam sebatas kebutuhan. Barakallahu fikum. Fa in tajawazat qadrul hajah lazimahu naz'u ma zada 'alal hajah. Apabila melewati batas kebutuhan, maka diharuskan bagi dia untuk melepas yang kelebihan dari sebatas kebutuhan. Melepas yang lebih dari sebatas kebutuhan. Nah. Barakallahu fikum. Misalnya yang dibutuhkan plesternya itu hanya panjangnya 5 cm saja. Nah. Perbannya hanya 5 cm saja yang dibutuhkan. Barakallahu fikum. Nah, kemudian dia memasang perban sampai 10 cm. Maka yang 5 cm sisa tadi harus dilepas ketika berwudu, supaya air bisa mengenai bagian bawahnya. Barakallahu fikum, bagian kulit. Nah, yang diperbolehkan untuk diusap adalah yang dibutuhkan saja, pada batas kebutuhan saja. Adapun melebihi batas kebutuhan, barakallahu fikum, maka tidak diperbolehkan. Barakallahu fikum. Ini termasuk rukhsah dan keringanan. Nah, barakallahu fikum. Dan supaya tidak timbul kemudaratan yang lebih besar setelah itu. Naam. Wa yajuzul mashu 'alaiha fil hadatsil akbar wal asghar. Naam. Dan diperbolehkan untuk mengusap di atas al-jabirah wal lusuk wal lafa'if, baik dikarenakan hadats besar ataupun hadats kecil. Beda dengan mengusap di atas khuf. Hanya diperbolehkan untuk mengusap di atas karena hadats kecil. Adapun hadats besar yang mengharuskan untuk mandi, maka harus dilepas dan dibasuh kedua kakinya. Adapun al-jabirah, gips atau al-lusuk, plester wal lafa'if, perban-perban, nah ikatan-ikatan yang dibutuhkan, maka itu diperbolehkan untuk mengusap di atasnya, baik karena hadats kecil ataupun hadats besar. Walaysa lil masyi 'alaiha waqtun muhaddadun, dan tidak ada batas waktu yang ditentukan untuk mengusap di atas al-jabirah tadi ataupun plester dan perban-perban. Naam, tidak ada batas waktu yang ditentukan. Beda dengan al-khuf. Batas waktunya apa? Yaumun wa lailah lil muqim wa thalathatu ayyamin wa layaliyahunna lil musafir. Naam, sehari semalam untuk mukim, 3 hari 3 malam untuk musafir. Adapun mengusap di atas al-lafa'if wal jabirah wal lusuk, maka tidak ada batas waktu. Wad dalilu ala dzalik, barakallahu fikum, bal yumsahu 'alaiha ila naz'iha aw shifa'i ma tahtaha. Bahkan diperbolehkan untuk mengusap di atas benda-benda tersebut sampai dilepasnya benda-benda tersebut atau sampai sembuh bagian yang berada di bawah benda-benda tersebut. Nah, wad dalilu ala dzalik, adapun dalil dalam permasalahan ini, annal masa 'alal jabirah daruratun wad daruratu tuqaddaru biqadariha wala farqa fiha bainal hadatsaini. Dalilnya adalah annal masa 'alal jabirah darurah. Mengusap di atas jabirah, al-lusuk wal lafaif, itu sifatnya darurah, darurat. Naam, harus dan penting. Karena kalau tidak, maka akan menjadikan luka itu tambah sakit dan malah akan timbul bahaya dan memperlambat proses penyembuhan. Naam. Sehingga dalam keadaan seperti ini darurah, wa daruratu tuqaddaru biqadariha. Adapun darurat, naam, itu barakallahu fikum tergantung pada kebutuhannya. Naam. Darurat, perkara yang darurat tersebut barakallahu fikum diukur tergantung dengan kadar daruratnya. Barakallahu fikum. Kadar kebutuhannya. Wala farqa fiha bainal hadatsaini, dan tidak ada perbedaan antara dua hadat dalam permasalahan ini, baik itu karena hadat kecil ataupun hadat besar. Barakallahu fikum. Wa kadzalika yajuzul mashu 'alal imamah wa huwa wa hiya ma yu'ammamu bihi ar-ra'su wa yukawwaru 'alayhi. Dan begitu pula diperbolehkan untuk mengusap di atas al-imamah, di atas sorban. Wa hiya ma yu'ammamu bihi ar-ra'su. Naam, imamah itu adalah benda yang ditutupkan di atas kepala, wa yukawwaru 'alayhi, yang diikatkan dan dililitkan di atas kepala. Barakallahu fikum, ini imamah. Naam. Kalau seandainya tidak ada dililit, tidak ada ikatan, barakallahu fikum, maka itu bukan imamah. Qalan suah namanya. Barakallahu fikum. Walaupun juga menutupi kepala. Walaupun ukurannya lebih besar dari imamah. Barakallahu fikum. Yang namanya imamah, naam, itu yang menutupi kepala dan diikatkan di atas kepala. Ini yang namanya imamah. Adapun kalau seandainya tidak diikatkan, maka itu bukan imamah. Sehingga tidak diperbolehkan untuk mengusap di atasnya. Naam. Wa dalilu ala dzalik, adapun dalil dalam permasalahan ini, haditsul Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam masaha ala imamatihi wa ala nasiyah wal khuffaini. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap di atas imamahnya, di atas sorbannya, dan di atas ubun-ubunnya, wal khuffain, dan di atas kedua sepatunya. Namun dipersyaratkan ketika mengusap imamah, barakallahu fikum, yaitu sebelumnya mengusap di atas ubun-ubunnya. Nah, di atas nasiyah, di atas ubun. Jadi diangkat naam imamahnya sedikit, kemudian diusap, barakallahu fikum, ubun-ubunnya, kemudian di atas imamahnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ila huna wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillah.